Langkung sawetawis sampun wonten lebeting Dwi Candra kalenggahan menika. Nalika semanten kula nyuwun tuduh Eyang Premban boten kepareng paring dawuh namung andhawaken supados gancang anggen kula pinanggih Kanjeng Rama. Kula supados wita dhateng wonten ngarasanipun wae semaya. Mbahmu kok yo aneh-aneh. Jane pirsa ning kok banjur api-api ora pirsa. Goleke gawean karo wong kaya ngene. Ning kula nggih mboten maido ngelingi nek kengeyangan iku pendhita waskita. Menika mesti wonten menapa-menapa lan wonten urutipun bilih ndara dipun dawuh swita dhateng kula. Nggih, Den. Yen lantaran supaya sampeyan enggal ketemu Kang Rama kudu swita teneng kula, kula nggih namung sakdremi nampi. Lan kula nderek dedonga. Mugi-mugi Kang Rama tumuli enggal kondur. Bilih wae semaya sampun pirsa wonten pundi lenggahipun Kanjeng Rama. Nek wektu niki kula dereng saged matur. Hawit kula dhewe nggih nembe peteng ati kula. Prihatos menapa wae. Sampeyan kula criyosi nggih, Gus. Sepisan. Kula niki duwe karep nanging dereng kaleksanan. Kaping kalih kengwa putri rak nggih kesah to niki, Den. Siwa kanastren ugi jengkar. Nggih. Wakmu wedok pun lunga. Dungkap kalih wulan menika dereng ketingal wangsul dhateng Karang Kedempel. Kesae kula nggih mboten ngertos. Napa pancen ngulungani kula? Mpun jeleh nyawang kula napa pripun kula mboten ngerti. Ning yen ngelingi niku bojo kula mestine lungane mboten ajeng selingkuh. Lungane mboten ajeng nyeleweng. Ngelingi yen niku bojo kula. Pun tau nampa wiulangan kula. Nampa pitutur kula. Beda kalih bojone Petruk. Mpun mampun, pun perkara bojo kula pun mang pikir mampun kajenge pun. Kabeh niku lek dalan dhewe-dhewe pun mboten sah kena dienggo conto. Lho aku ki mung nandhingake ibumu nggih pun. Kabeh ning diwatak dhewe-dhewe. Mila Gus perkawis. Ingkang Rama mangke menawi sampun padhang pikir kula mbok menawi kula saged suka sarana mrih pinanggihipun dhateng Kang Rama. Lajeng wis maya kagungan kerentek menapa kepareng paring dawuh mbok bilih kula saged nderek urun-urun dhateng ngersanipun Wana Yantaka. Kula niki duwe karep ajeng bangun kayangan. Nanging wangsiting dewa kelampan lek kula bangun kudu disranani disajeni pustaka Kalimaha Usada. Menawi tanpa Kalimaha Usada, kula mboten badhe saged lancar anggen kula nindakaken wangunan ambangun kayangan. Kula nggih pun sowan keng wong Amarta ning rumiyin dereng saged paring kerampungan. Lajeng kula kengkenan anak kula pun Petruk. Lah niki Petruk pun ketingal wangsul, Gus. Disekecake lenggahe kula ajeng taken kali anak kula Petruk. Ih, nyemanggaken wae semoyo. Dule, kantong bolong, kula mo. Piye pawartane nalika kowe tak kongkon swanyang Amarta apa wis lebda ing karya? Iye sakderengipun kula matur langkung rumiyin kula ngaturaken tebah siti sekul binunteling ron kelapa. Hapuranta bilih wonten lepating ngatur kula Rama. Nalika semanten kula sampun marak ngersanipun sinuwun ing Amarta. Namung sesarengan kalian utusan saking Astina ingkang dipun kengken Begawan Durna kalian Patih Sengkuni. Nunggil pikajeng kalian bapak ugi badhe mboyong serat kelima sedha. Kangge srana anggenipun ngicali pagebluk ingkang simandang wonten ing negari Astina. Wah, kala semanten dredah kalih Begawan Durna kula ma. Lajeng dipun ripih sinuwun Darawati kula pun dawuh ngentosi wonten Jawi kalian Begawan Durna. Aku capa mo. Sarang enten jopo meh mawon kula pun wangsul kantunaran. Margi kula badhe dipun pejahi kalian Kurawa. Kapinujon kok sampeyan kengkenan begawan Anoman nusul kula. Iya, pancen kuwi sing merintah aku. Nggih. Kurawa ditandangi kalih begawan Anoman. Dereng ngantos tutuk anggenipun Panca Bakah lajeng pinisah sinuwun Prabu Puntadewa. Sedaya dipun paringi dawuh. Ora durna ora petruk sapa wae kena mboyong. Pustaka Kalimahusada waton bisa ngaturake kembang jati wasesa. Menawi megar ngebake jagat, menawi kuncup namung sak mrica binubut. Dados niki cetane kakekne saged mboyong serat Kalimahusada menawi kakekne saged ngaturake sekar jati wasesa. Tan pajang katoran pajaring purnama inggih kono bimohana weng wo ismoyo kula Gus. Kulau kinderek midangetaken aturipun Petruk. Siwa ngamarto angersaken mundut sekar jati wasesa Wana Yantaka. Wontena lilaning penggalih Wana Yantaka. Ing mangke sekar jati wasesa kula ingkang sagah angupadi. Inggih, wa Badranaya. Mangke Panantaraja ingkang sagah angupadi sekar jati wasesa. Mboten Gus, ampun ngrepoti sampean. Kula mboten kepengin ganggu kamardikanipun sinten kemawon. Wonten rekaos kula ampun tumut-tumut enten mulya kula sampean mang melu ngrasakake. Mboten wa. Menawi wismaya dawuh mekaten sami kaya nedahaken dhateng kula dhateng margining kanistan. Karsanipun Wana Yantaka inggih kula tumut nyandhang. Ingkang nika wonten lilaning penggalih kula ingkang sagah ngupadi wa. Menawi ngantos Wana Yantaka mboten kepareng kula ngupadi ateges Wana Yantaka mboten tresna dhateng Abimanyu. Ewoh ayo nggonku mikir. Oh nggih Gus. Menawi pancen dika mekaten kencenging tekad. Sakdereng lan sak sampunipun kula ngaturaken penuwun dene sampeyan melu nguyung-nguyung dhateng jejibahan kula. Pantes katulat dhateng para muda ingkang ngertos dhateng menapa ingkang dados kebetahaning para kawula alit. Lajeng kepareng kula nyuwun tedah wonten pundi pernaing sekar jati wasesa. Papane sekarang Jawi Tiwasesa menika namung dumunung wonten kerenteking Dikandara. Menawi badhe tindak mengilen sekar papan wonten kilen, menawi tindak mengidul sekar Jati Wasesa dumunung wonten ing kidul. Yaya Bimanyu sowang-sowangan karo Pun Kakang. Pun Kakang bakal sowan mring Sapta Pratala. Bakal nyuwun keterangan marang Kangjeng Eyang Pekulun. Ih, nyemanggaaken. Menawi ngaten wae semoyo kepareng kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Kepengin kula badhe manjing Wanawasa. Kanthi ngupadi sekar jati wasesa kalian kula badhe nyobi sepinten katrimaing gesang kula. Inggih inggih. Mboten langkung namung nderekaken raharja Gus. Wo kula inggih nyuwun pangestu. Haras kang alenggah neng dampar kancok.